Sakit juga terima kasih sudah hadir di sini. Yeah. Ganesha, putra Bledug Community. Puncak acara tahun baru pagi hanya di Gajah Mati, bre. Amiris, terima kasih ya. Oke. Putra Badole, Andi Bode, Putra Bar, Salah Asuhan, Putra Sawung, Putra NN dari Kepung. Betul. Cairan bagus. Bujet. Mas Sandi Gila Nirwana di Jepara. Salam untuk Jazz DJ ya, kocok-kocok dari Jepara sana, terima kasih. Aha. Sedang memikirkan ku,